Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Satu hal dalam hidup ini yang paling penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Dan salah satu kehalalan rezeki adalah harus tahu dari mana dia asalnya, bagaimana dia mencarinya, dan kemana harus disalurkan. Untuk itulah pemirsa, saya ingin lihat bagaimana saudara-saudara kita memperagakan sesuatu yang sebetulnya sangat sepele untuk apa dia bisa konsisten sesuai dengan amanah yang diberikan. Mari kita cobakan supaya adik-adik kita apa bisa betul-betul bisa konsisten, bisa amanah dengan apa yang ingin saya instruksikan. Baik, sudah ada 4 sahabat-sahabat kita yang akan saya cobakan. Tolong, setiap saya mengatakan door sekali, maka tugasnya adalah menambah 1. Oke, kita coba. Door. Door, door. Door. Door, door. Door, door. Door, door, door, door. Wah, itu kelebihan. Ya, door. Door, door. Door, door. Door, door, door, door. Door, door, door. Door, door, door. Ya, kurang 1. Door. Door, door. Oke, dor dor dor dor. Dor dor dor dor. Dor dor dor. Dor dor. Oke, bagus. Di dalam hidup sering terjadi orang kadang-kadang untuk nambah dan mengurangi itu jadi masalah. Ketika dalam ucapan mudah, tetapi ketika sudah berbentuk uang, berbentuk budget, itu menjadi masalah dalam hidup kita. Kerja menjadi kerja ibadah. Kapan kerja itu menjadi ibadah? Dia harus amanah, dia harus halal. Ada 4 hal yang menjadikan kerja kita menjadi kerja yang mendapatkan rezeki yang halal. Yang pertama, harus niat yang benar. 2, dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, harus dalam bidang kerja yang benar juga. Dan yang keempat, harus untuk kemanfaatan yang benar juga, untuk rahmatan lil alamin. Jadi 4 syarat inilah yang seharusnya dipenuhi di dalam bekerja. Niat yang benar, cara yang benar, bidang kerja yang benar, dan hasil kerja yang benar. Jangan kemana-mana, saya akan bahas setelah yang berikut ini. Alhamdulillah, masih bersama Kurma Kuliah Ramadan. Baru saja kita saksikan betapa orang untuk konsisten untuk nambah dan mengurangi, kadang-kadang orang itu tidak bisa berbuat konsisten. Nyatanya adik-adik kita suruh nambah, tapi tidak nambah, suruh ngurangi, tapi juga enggak ngurangi. Dan begitulah kadang-kadang orang mencari rezeki. Suka nambah-nambahin dan ngurang-ngurangi, yang seharusnya dikurangi malah ditambah, yang seharusnya ditambah malah dikurangi. Ingat bahwa rezeki itu menjadi halal kalau memenuhi 4 hal. Syarat ini harus dipenuhi. Pertama, kapan rezeki itu menjadi halal? Ketika rezeki itu ditempuh dan dicari dengan niat yang benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa syutingi wa kamerameni, semuanya adalah lillahi ta'ala. Ini menjadi penting karena kalau niatnya bukan untuk ibadah, nanti hubungannya jadi transaksional. Orang nikah saja suami dan istri harus niatnya untuk ibadah. Maka tidak boleh suami gaji istri tergantung layanan istri. Apalagi istri melayani suami tergantung gaji. Berarti tidak untuk ibadah. Maka niatnya harus diluruskan dulu. Jangan sampai biasanya ngasih 5 juta jadi 4 juta. Kenapa? Kurang 1 juta kemarin masamu gak enak. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Sekali lagi, niat yang benar itu menjadi penting. Karena innamal a'malu biniat, amal tergantung niat. Al umur bima qasidiyah, setiap perkara tergantung pada niatnya. Yang kedua adalah cara yang benar. Artinya apa? Kalau niat benar caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Kita lihat Robin Hood itu niatnya baik, mau nolong orang miskin. Bagus, menolongnya bagus. Tapi kenapa? Dia menolongnya dengan mencuri miliknya orang kaya. Niat yang benar caranya juga harus benar. Karena niat yang benar kalau caranya salah, nanti menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka niat dan cara harus combine. Di dalam bahasa syahadah namanya value-nya benar, kemudian action-nya juga harus benar. La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah adalah kalimatul iman, Muhammadur Rasulullah adalah kalimatul amal. Iman dan amal harus sesuai. Yang ketiga adalah bidang kerjanya. Bidang kerja itu harus kita waspadai supaya hasil kerja kita menjadi hasil kerja yang halal. Karena apa? Kalau nanti sudah niatnya benar, caranya salah, bidang kerjanya juga salah. Karena dulu ada seorang sahabat yang ditegur gara-gara apa? Mu'az bin Jabal itu pernah diutus oleh Rasulullah. Seorang sahabat yang sangat terkenal. Suatu ketika dia diutus Rasulullah untuk mengambil zakat. Tapi begitu zakat itu diambil, orang yang diminta diambil zakatnya, ya ini zakatku dan ini hadiah untuk keluargamu. Tapi begitu sampai di Rasulullah, ya Rasulullah ini zakatnya. Kemudian Mu'az bin Jabal pulang membawa sekantong gandum. Maka Rasulullah bertanya, ya Mu'az, apa itu yang sekantong gandum? Ini adalah untuk keluargaku. Kok untuk keluargaku mana? Tadi zakatnya untuk itu, ini hadiah untuk keluargaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, gulul, gulul, gulul. Loh kenapa gulul? Karena kamu diutus ke sana karena aku, maka seharusnya kamu laporan kepada aku. Jadi komisi saja menjadi perhatian. Yang keempat adalah bagaimana usaha itu menjadi halal kalau hasil kerja kita jangan lupa infak, zakat, dan sedekahnya. Mudah-mudahan empat hal ini bisa kita penuhi, niat yang benar, cara yang benar, kemudian juga bidang kerja yang benar dan hasil kerjanya untuk rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.